sigamondi paturlier melulier patur ngaco melul ngaco patur gelo melul gelo diajak balik ke daek patur sahur melu sahur batur buka milu buka di berang batur puasa manena jajan samangka di berang batur puasa manena jajan samangka jajan samangka eueuh ka era batur sahur manena cindet kulo gaple di peting batur tarawe manena cindet kulo gaple cindet kulo gaple ngurus sebalang jeble malam lebaran batur di masjid tak kebiran manena sorangan mabok ako di pengkolan manena sorangan mabok ako di pengkolan poe lebaran batur salembur solaki manena ngajoprak di pepene kucin ifri manena ngajoprak di pepene kucing ifri urut mundi merenang resep kamundi tuturut mundi merenang kasurupan mundi tuturut mundi bawa-bawa ngelmu mundi tuturut mundi kelakuan si kamundi batur sahur milu sahur batur buka milu buka di berang batur puasa manena jajan samangka di berang batur puasa manena jajan samangka jajan samangka sahur milu sahur batur buka milu buka di peting batur taraweh manena cindet kulo gaple di peting batur taraweh manena cindet kulo gaple cindet kulo gaple ngurus sebalang jeble sorangan mabok ako di pengkolan manena sorangan mabok ako di pengkolan poe lebaran batur salembur solati manena ngajoprak di pepene kucin ifri manena ngajoprak di pepene kucin ifri urut mundi merenang resep kamundi tuturut mundi merenang surupan mundi tuturut mundi bawa-bawa ngelmu mundi tuturut mundi kelakuan sikamundi.